Din Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat bermanfaat, Ar-Risalatut Tabuqiyah. Saat ini kita masih membahas tentang indahnya memahami dan mengamalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kebahagiaan dengan selalu kembali ya memutuskan permasalahan di antara kita, perselisihan pendapat di antara kaum muslimin, dengan selalu kembali kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebab kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Baik, barakallahu fikum. Saat ini kita lanjutkan kembali membaca penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat ini. Beliau kemudian berkata, wa kamalu hadhihi sa'adati bi amrayni akharain. Kesempurnaan, sempurnanya kebahagiaan dunia akhirat, setelah tadi kita mempelajari, memahami petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berusaha mempraktekannya, ditambah dua hal lagi. Ahaduhuma da'watul khalqi ilaihi, wathani sabruhu wajtihaduhu ala tilka da'wah. Dua hal yang merupakan tambahan penyempurna kebahagiaan dunia akhirat adalah yang pertama, berdakwah mengajak manusia ke jalan Islam, ke jalan petunjuk ini. Dan yang kedua, bersabar dan bersungguh-sungguh ketika menegakkan dakwah. Inilah puncak dari kebahagiaan manusia, sebab yang akan menghindarkan mereka dari segala bentuk keburukan dan kerugian. فَانْحَصَرَ الْكَمَالُ الْإِنْسَانِيُ عَلَى هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعَةِ. Maka terkumpullah, ya, tersimpullah kesempurnaan manusia, kesempurnaan hidup manusia di atas empat tahapan atau tingkatan kebaikan ini, yaitu ahaduha al-ilmu bima jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi musallatu wasallam. Memahami petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atsaniyatu al-amalu bihi, yang kedua mengamalkannya. Wa tsalitsatu, yang ketiga, batsuhu finnas, menyebarkannya, mendakwakannya. Menyebarkan dan mendakwakannya kepada manusia, mengajak manusia untuk mengikutinya. Warabi'atu, dan yang keempat, sabruhu wajihaduhu fi adaihi wa tanfidhihi, kesabaran dan kesungguhan dalam menunaikan dan mempraktekkan semua itu. Inilah kesempurnaan manusia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam menempuh jalan ini, memiliki empat tingkatan ini secara sempurna. Ya, sudah kita bahas kemarin makna firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan jalannya rasul dan orang-orang yang mengikutinya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 108. Katakanlah ya Rasulullah kepada manusia, inilah jalanku. Inilah jalan sunnah, jalan yang membawa kepada petunjuk Allah, keridhaannya. Inilah jalannya Rasulullah SAW, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah di atas ilmu yang dalam, pemahaman agama yang kuat. Ana wa manittaba'ani, ini dilakukan bila aku yang melakukannya dan orang-orang yang mengikutiku. Pengikut sunnah adalah orang yang berdakwah di atas ilmu, setelah mereka faham, setelah mereka praktekkan, mengajak manusia untuk mengikutinya. Dan maha suci Allah, sesungguhnya aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukannya. Inilah jalan sunnah. Dan dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala memilih para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, serta memuliakan pewaris para nabi dan para rasul. Sudah pernah kita nukilkan juga keterangan dari para ulama, di antaranya termasuk Imam Ibnu Qayyim. Sewaktu menjelaskan tentang kedudukan-kedudukan yang mulia dalam Islam, mereka selalu mengartikan inilah orang-orang kedudukan ini yang paling pantas untuk meraihnya adalah orang-orang yang mempelajari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Contoh ketika Imam Ibnu Qayyim menafsirkan tentang wali Allah. Siapakah wali Allah yang disebutkan di dalam hadis kursi yang sahih? Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Berarti dia akan binasa ketika diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menafsirkan hadis kursi yang agung ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyampaikan komentar beliau di kitab Miftahud Daris Sa'adah, "Wasadatu awliya wa warathatul anbiya'ihum sadatu awliya'illahi azza wa jal." Beliau berkata, pewaris para nabi, orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah pemimpinnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Petunjuk Allah diturunkan untuk memuliakan manusia, maka barang siapa yang lebih banyak memahami dan mengamalkan petunjuknya, mengajak manusia untuk mengikuti petunjuknya serta bersabar dalam melakukan semua itu, berarti dialah yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia, paling berbahagia di dunia dan di akhirat nanti, karena inilah jalan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi hamba-hamba yang dimuliakan di sisinya. Kita ketahui bersama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah makna yang tersimpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr yang sangat terkenal, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, ya Allah berfirman dan Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya, demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, dalam keburukan, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman tentu harus memahami dulu, ya, harus berilmu terlebih dahulu, kemudian mengamalkannya, serta mereka saling menasihati, saling mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dan mereka saling mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan kesabaran. Empat tingkatan inilah yang disebutkan di surat Al-Asr ini sebagai orang-orang yang melakukannya dikecualikan dari kerugian dan keburukan yang menimpa manusia. Baik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, "Wa man tatalla'at himmatuhu ila ma'rifati ma kana 'alaihi as-sahabatu radhiyallahu anhum wa arada ittiba'ahum fa hadhihi tariqatuhum haqqan." Maka barang siapa yang telah tatalla'at himmatuhu, keinginannya, himmah, tekad dalam dirinya, tekad dalam dirinya benar-benar menginginkan, merindukan untuk mengenal petunjuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan dia benar-benar ingin mengikuti jalan mereka, maka inilah jalan mereka yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah, siapa yang ingin mengikuti jalan yang lurus, jalannya para Nabi Rasul, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabat, ini jalan mereka. Tidak ada orang yang mengaku-ngaku sekedar pengakuan, tapi ada bukti. Jalan mereka itu wadih, sangat gamblang. Dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, jejak-jejak, hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat para sahabat masih dinukil dan dicetak di buku-buku para ulama ahlul hadis saat ini. Jalan mereka ada, silakan mengikutinya. Tidak perlu dengan pengakuan, tidak perlu dengan banyak berbicara, ya, tapi tunjukkan dengan bukti. Jalan mereka sudah sangat gamblang, tinggal mengikutinya. Dan yang menyimpang dari jalan mereka jelas akan tersesat. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang yang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah dalam surat Al-An'am. Jadi jalan mereka sangat gamblang dan jelas, ikutilah jalan ini. Di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Fa in syi'ta waslal qaumi fasluk tariqahum faqad wuddihat lisalikina iyanan. Kalau kamu menginginkan waslal qaum, bisa bergabung, bisa mengikuti mereka, yakni para sahabat, maka ikutilah, tempuhlah jalan mereka. Kalau kamu ingin bisa berhubungan, ya dihubungkan dengan kaum, yakni para sahabat ini, fasluk tariqahum, maka jalanilah, tempuhlah jalan mereka. Faqada wuddihat lisalikina iyanan, yang mana jalan mereka ini telah diterangkan dengan jelas dan gamblang di ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, maka ini sangat terang dan jelas bagi orang-orang yang menempuhnya, ya, sangat jelas di hadapannya, disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Makanya tidak ada alasan bagi manusia, ya, ketika mereka meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia menyangka yang selain itu adalah petunjuk, tidak ada alasan, karena semua telah jelas, telah gamblang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laqad taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh-sungguh telah aku tinggalkan kalian, wahai kaum muslimin, di atas petunjuk yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidaklah menyimpang atau menyeleweng dari petunjukku yang terang benderang ini kecuali orang-orang yang memang akan binasa, na'udzubillah min dzalik. Inilah jalan mereka yang barang siapa ingin menempuhnya dengan sungguh-sungguh dan selalu berdoa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya untuk menempuh jalan keselamatan ini. Baik. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah ini menjelaskan tentang berpaling dari wahyu adalah berarti mengikuti kesesatan atau kebatilan. Wa qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Saba ayat ke-50. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Katakanlah ya Rasulullah kepada semua manusia, kalau aku tersesat, maka aku hanyalah tersesat pada diriku sendiri. Tapi ketika aku mendapatkan hidayah, itu disebabkan wahyu yang Allah berikan kepadaku. Jadi wahyu itu diturunkan untuk memberikan hidayah kepada manusia. Sesungguhnya Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha dekat. Lihat penegasan di hadis ini, ya, kalau aku dapatkan petunjuk itu disebabkan karena wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, fahada nassun sarihun fi anna huda huda rasul sallallahu alaihi wasallam fi anna huda rasul sallallahu alaihi wasallam innama hasala bil wahyu. Innama hasala bil wahyi faya ajaban kaifa yahsulul huda ligairihi minal ara'i wal uqulil mukhtalifati wal aqwalil muttaribah walakin man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Maka ayat ini merupakan dalil yang sangat tegas jelas dan tegas menjelaskan bahwa petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa petunjuk huda, petunjuk yang ada pada diri Rasulullah SAW hanyalah didapatkan dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Inilah bukti petunjuk itu hanya ada pada wahyu. Berarti orang yang berpegang teguh dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pasti-pasti dan pasti dia yang dekat dengan petunjuk, dialah yang jauh dari kesesatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk selalu dekat dengan petunjuknya. Faya ajaban, maka alangkah herannya. Kaifa yahsulul huda li ghairihi minal ara'i wal uqulil mukhtalifah. Bagaimana mungkin akan ada petunjuk kebaikan? Ya. Pada selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang akan sunnah malah belajar yang lain? Belajar pendapat-pendapat manusia, pikiran-pikiran yang berbeda-beda, ucapan-ucapan yang saling bertentangan. Tidak mungkin dapatkan dari hal seperti ini. Jadi aneh ketika ada orang yang ingin dapatkan petunjuk tapi dia tidak belajar sunnah, dia justru hanya sekedar mempelajari ucapan manusia, komentar sana sini tanpa ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahiha. Akan tetapi ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, dialah yang mendapatkan hidayah. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, maka kamu tidak akan dapatkan seorang pun penolong yang bisa memberikan bimbingan ketika Allah telah menyesatkannya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, ini penjelasan yang sangat berharga sekali, menggambarkan kepada kita tentang agungnya ya semangat kita untuk mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semangat kita untuk selalu belajar sunnah, memahami dan mengamalkannya, dan kita gunakan ini untuk menghadapi semua keadaan, perselisihan apapun di kalangan manusia, keburukan sebesar apapun yang ada di akhir zaman. Dengan kembali kepada sunnah, kita berarti mendekatkan diri kita dengan petunjuk Allah dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. فَأَيُّ ضَلَالٍ أَعْظَمُ مِنْ ضَلَالِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الْهِدَايَةَ لَا تَحْصُلُ بِالْوَحِي ثُمَّ يُحِيلُ فِيهَا عَلَى أَكْلِ فُلَانٍ وَرَأْيِ فَلْتَانٍ. وقول زيد وعمر فلقد عظمت نعمة الله على عبد عافاه الله من هذه البلية العظمى والمصيبة الكبرى والحمد لله رب العالمين. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, maka kesesatan apalagikah? Kesesatan apakah yang lebih besar daripada sesatnya orang yang menyangka? Menyangka dengan pemikiran yang sangat menyimpang bahwa hidayah, ya, orang yang menyangka bahwa hidayah, petunjuk itu tidak bisa didapatkan dengan wahyu. Jadi menurut mereka jangan langsung belajar wahyu, belajar pendapat-pendapat untuk membimbing. Salah total. Justru dengan kita membaca ayat Al-Qur'an langsung, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita merujuk kepada pemahaman para ulama, inilah sumber petunjuk kebaikan. Bahkan ini sebaik-baik petunjuk. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi tidak ada lagi kesesatan yang lebih besar dibandingkan orang yang menyangka bahwa petunjuk itu tidak akan didapatkan dengan wahyu. Kemudian dia malah mengarahkan ya, sumber petunjuk ini kepada akalnya si fulan, orang yang dianggapnya berilmu atau orang yang dikaguminya. Kepada ucapan Zaid atau Amr, ya ini ucapan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai sumber pemahaman dalam agama, ini yang dijadikan sebagai tempat mendapatkan hidayah. Sungguh sangat besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berlimpahkan kepada seorang hamba yang dilindunginya dari musibah yang besar ini, ya, yang dilindunginya dari keburukan yang sangat besar ini, serta musibah yang sangat parah ini. Ya, persangkaan bahwa kita dapatkan petunjuk selain dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Terbukti mereka tidak mau belajar Al-Quran dan Sunnah atau hanya merujuk kepada ucapan pendapat dari orang-orang yang ditokohkannya. Makanya seorang yang mengenal Sunnah selalu merujuk kepada Sunnah, selalu mencari pendapat penjelasan para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang besar karena dijauhkan dari bencana dan musibah yang sangat buruk ini. Na'udzubillahi min dzalik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilayka falayakum fi sadarika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya aqalilam ma tadhakkarun. Firman Allah di surat Al-A'raf ayat 1 sampai ketiga. Alif Lam Mim Sad. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, supaya tidak ada dalam dadamu itu perasaan berat dari kitab yang agung ini, untuk kamu jadikan sebagai pemberi peringatan, untuk kamu berikan peringatan dengannya, serta pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu mengikuti penolong-penolong selainnya. Sangat sedikit di antara kamu yang bisa mengambil pelajaran. Lihat ayat ini. Dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fa'amara subhanahu bittiba'i ma anzala ala rasulihi. Wa naha anittiba'i ghairihi. Fama huwa illa tiba'ul munazzal aw tiba'u awliya'i min dunih. Fa'innahu lam yaj'al bainahuma wasitatan. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti wahyu, dan melarang mengikuti yang lainnya, pendapat-pendapat yang tidak didukung dengan dalil wahyu. Maka tidak ada selain dua hal, mengikuti wahyu yang Allah turunkan atau mengikuti penolong-penolong selain Allah, karena Allah tidak menyebutkan ada perantara di antara kedua hal tersebut. Fakullu man yattabi'ul wahya fa innama fakullu man la yattabi'ul wahya fa innama taba'al batil. Maka semua yang tidak mau mengikuti wahyu, tidak mau mengikuti petunjuk, maka pasti dia akan mengikuti kebatilan dan kesesatan. Semua orang yang tidak dekat dengan dalil, tidak merujuk kepada dalil, tidak setia belajar Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, berarti pasti dia mengikuti kebatilan, mengikuti kesesatan. Ya, wattaba auliya'a min dunillah, dan dia mengikuti penolong-penolong atau pelindung-pelindung selain Allah. Wa hadza bihamdillah dhahirun la khafa'a bihi, dan ini perkara yang sangat jelas, tidak ada kesamaran atau tidak ada keraguan padanya. Masya Allah, ini penjelasan yang sangat berharga, menggambarkan kepada kita tentang cara untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan yang sesungguhnya. Makanya hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ini pembahasan yang bukan masalah sepele, tapi ini menyangkut kebahagiaan dan sebab seseorang akan selalu mendapatkan hidayah dan terbimbing di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sampai di akhir hayatnya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 90. Rahimakumullah. Cukup sampai di sini insyaallah apa yang bisa disampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita senantiasa menunaikan dengan sempurna hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mendapatkan manfaat dari kebaikan-kebaikan besar ini untuk menguatkan keimanan kita, meningkatkan, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan untuk kita berikan waktu bagi antum yang ingin bertanya jawab insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fik atas materi bahasa nasihat yang sangat berharga yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Baik, di kesempatan pertama kami coba sapa pendengar dan pemirsa melalui telepon 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Seperti apakah orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, Pak Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi ya. Seperti apakah orang-orang yang mendapatkan hidayah? Ibu, jadi ini kalau kita hubungkan dengan makna hidayah, secara umum kita ketahui hidayah itu kan terbagi dua. Ada hidayah yang berupa bimbingan, petunjuk untuk mengenal kebaikan Islam. Ini hidayah yang kita bisa dapat hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat seperti insyaallah yang disampaikan di media Rojak TV ataupun Radio Rojak yang kita cintai ini ya. Ini namanya hidayah, hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Hidayah artinya bimbingan untuk mengenal kebaikan Islam, mengenal petunjuk, mengenal jalan yang benar, mengenal dalil-dalil yang mendukung kebenaran. Itu hidayah yang bisa dilakukan manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah benar-benar memberikan bimbingan, hidayah kepada jalan yang lurus. Ada lagi hidayah untuk memasukkan kebaikan agar diterima oleh hati kita. Ini namanya taufik. Ilham kebaikan yang Allah masukkan ke dalam hati. Tentu ini cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Siapapun yang kita jelaskan sama dia dengan seindah apapun, kalau Allah tidak bukakan hatinya, maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Ini hidayah yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun, karena hanya ada di tangan Allah semata-mata. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Rasulullah SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan, yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia yang maha mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Jadi ada taufik dari Allah yang membukakan hati kita untuk menerima petunjuk. Cuman hubungan antara dua hidayah ini adalah hubungan sebab akibat. Kalau kita sering belajar Islam, kita berusaha berdoa kepada Allah agar dibukakan hati kita menerima Islam, kemudian kita berusaha menerima indahnya Islam, berusaha untuk meyakini dan mengikuti kebenarannya seperti yang dijelaskan tadi, bahwa inilah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan hidup kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah ini merupakan sebab terbukanya hati kita untuk menerima kebaikan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki supaya Allah berikan hidayah taufik kepadanya, Allah lapangkan dadanya menerima Islam, buka hatinya untuk lega menyambut kebaikan Islam. Tapi wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, Allah jadikan hatinya tertutup, susah menerima Islam. Tidak ada kemauan belajar Islam, selalu menganggap kembali kepada Islam itu menyusahkan, memberatkan. Ini ciri-ciri orang yang tertutup hatinya menerima, tidak bisa menerima hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Allah jadikan hatinya, dadanya sempit dan sesak, tertutup, susah menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia mau belajar memahami agamanya. Makanya ibu dan kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, belajar petunjuk agama yang benar, ini sebab untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang Allah kehendaki kebaikannya. Orang yang belajar dia mengenal keindahan Islam, dia akan mengetahui kemuliaan berpegang teguh dengan Islam, itu akan memotivasi dirinya untuk semakin semangat mengerjakan Islam. Setelah dia berusaha mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya, dia mengajak manusia, orang-orang di sekitarnya untuk mengenal dan mengamalkan Islam, dan dia bersabar untuk melakukan semua itu, dalam melakukan semua itu, maka inilah puncak dari kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Wa fikum barakallah. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi di kesempatan pertama. Silakan di kesempatan berikutnya masih dari telepon di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya, silakan. Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dari Ambarawa. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya disampaikan. Ini assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau tanya, ana kan istilahnya lagi berdoa setiap hari untuk bisa mendapatkan hidayah buat si anak. Soalnya kan karena ini masih apa ya, jauh dari kata sunnah lah. Jadi ana setiap hari berdoa terus sama Allah, semoga hatinya dibolak-balikan ya, di dalam agama Allah. Istilahnya dalam cara sunnah. Ya, apakah dengan cara berdoa itu ana sudah memberikan apa ya namanya? Salah satu dorongan doa buat si anak dan hijrah ke Islam secara kafah. Barakallahu fikum. Afwan Bapak, pertanyaannya bisa lebih detail lagi karena terputus-putus. Apakah dengan doa tersebut bagaimana Pak? Ya maksudnya tiap hari kan anak tiap hari berdoa. Iya, mendoakan istri untuk bisa mendapatkan hidayah sunnah begitu Pak ya. Iya. Kemudian? Kemudian setiap hari ana ngasih tahu kalau yang begini itu musik haram segala macam itu. Iya. Mungkin dalam hati si ana belum bisa menerimanya gitu kan. Iya. Bisa tolong penjelasannya. Iya, iya. Baik. Baik. Bapak, terima kasih Pak barakallahu fik atas pertanyaan yang diajukan. Silakan Ustaz. Itu musik haram segala macam itu. Iya. Iya. Mungkin dalam hati si ana belum bisa menerimanya gitu kan. Iya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan bagi beliau dalam hidupnya dan juga dimudahkan untuk mengajak keluarganya, orang-orang yang terdekat dengannya untuk bersama-sama dalam mengamalkan kebaikan tersebut. Iya, barakallahu fikum. Apa yang Bapak lakukan tadi Masya Allah ini merupakan usaha kebaikan yang sangat sangat terpuji, ya. Bapak sudah mengusahakan kebaikan untuk diri sendiri dan tidak lupa kepada keluarga, kepada istri untuk mengajaknya dengan cara berdoa dan bersabar untuk menjelaskan kepadanya. Nah, ini kita katakan Masya Allah, upaya yang sangat baik. Allah insya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat seperti ini, apalagi dia mengutamakan orang-orang yang dekat dengannya. Cuman tentu kita katakan, upaya Bapak ya, jangan sampai dikurangi, malah kalau perlu ditingkatkan. Mungkin kalau ada hal-hal yang masih berat dia terima, sampaikan dulu dari dasar-dasar Islam yang menjelaskan tentang keindahan Islam. Coba carikan ceramah-ceramah atau penjelasan-penjelasan yang ringan, bagaimana manfaatnya orang menjalankan Islam, bagaimana kemuliaan orang yang berpegang teguh dengan sunnah, bagaimana kebahagiaan yang dia akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Kalau dasar pemahamannya sudah diperbaiki, insya Allah, perkara-perkara lain akan mudah untuk kita, ajak dia agar bisa mengikutinya. Bersabar untuk menjelaskan kepadanya hal ini, kecuali kalau sudah sampai parah keadaannya, sampai misalnya dia menentang, sampai tidak sholat, tidak melaksanakan kewajiban, maka tentu kita membutuhkan teguran yang lebih keras. Tapi kalau masih dalam tahapan dia hanya mendiamkan, belum bisa mengikuti, bersabar terus kita ajak, kita sampaikan penjelasan-penjelasan yang menjelaskan tentang keindahan Islam, bahkan sampaikan kalau benar-benar dia mencintai suaminya, saling mencintai karena Allah, kita tentu ingin cinta kita akan terus berkelanjutan sampai di akhirat nanti. Dan untuk bisa seperti ini, syaratnya harus menjadi orang yang soleh, orang yang mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Jannatu adni yadhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya beserta orang-orang yang soleh dari kalangan istri-istri mereka, ya, keturunan orang-orang tua mereka, istri-istri mereka dan anak-anak keturunan mereka. Jadi syaratnya harus sama-sama baik, sama-sama belajar agama, memahami dan mengamalkannya, baru bisa dikumpulkan selalu berkasih sayang di dunia sampai di akhirat nanti tetap berkasih sayang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi atau jawaban dan nasihat yang disampaikan tadi. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat, ada dari Saudara Abdullah di Semelagi Besar, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya, bagaimanakah dengan dosa besar yang dilakukan selain kesyirikan dan kita sudah bertaubat, taubatan nasuha, apakah Allah Subhanahu wa taala akan menuntut dosa besar kita selain kesyirikan tersebut sesudah kita bertaubat dengan taubatan nasuha? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Kalimantan Barat tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan penjagaannya kepada beliau dan untuk kita semua. Iya. Kalau dikatakan seperti pertanyaan tadi, orang yang berbuat dosa besar selain kesyirikan dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosanya tentu saja. Jangankan syirik saja atau kufur, orang bertobat, dia bersyahadat kembali bertobat, diterima. Semua perbuatan dosa kalau kita tobat sungguh-sungguh, Allah terima. Selama kita bertobatnya sebelum nyawa kita ditenggorokan misalnya. Ya, tobat yang sungguh-sungguh Allah ampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yakni berbuat dosa sebesar apapun, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Asal kita mohon ampun, Allah mengampuninya. Ada orang salah faham ketika memahami firman Allah di surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya berbuat syirik dan mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini itu bukan bagi orang yang bertobat, bagi orang yang meninggal dunia belum bertobat. Kalau dia berbuat syirik, tidak ada ampun. Masuk neraka, kekal abadi, gugur semua amalnya. Tapi selain perbuatan syirik yang dibawa itu dosa-dosa besar, kalau dia meninggal dunia belum bertobat, maka dia disebut tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau Allah menghendaki, dia diampuni dosanya. Entah itu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, atau dengan syafaat, atau dengan pengampunan dari Allah. Ya, kalaupun dia meninggal dunia belum bertobat, ada kemungkinan dia diampuni. Kalaupun dia diazab, misalnya tidak diampuni, maka dia pun tidak kekal dalam neraka. Setelah dibersihkan, dia masukkan ke dalam surga. Adapun sewaktu di dunia, orang yang bertobat dari semua dosa, apalagi tobatnya sungguh-sungguh tadi dikatakan. Cuman kalau seandainya dia berbuat kufur atau syirik, kan dia bersyahadat kembali, kemudian dia bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, maka Allah mengampuni dosanya asal sungguh-sungguh. Di dalam sebuah hadis yang, dalam beberapa hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan dengan jelas, at-taubatu tajubu ma qablaha, taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Di dalam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, at-taibu minan dhanbi kaman la dhanba lahu. Orang yang telah bertobat dari dosanya dengan sungguh-sungguh seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya kami akan pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari Saudara Adi di Berlian Makmur, Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan ayat fasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang jadi pertanyaan, sholat yang bagaimanakah dan bagaimana niatnya? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Berhubungan dengan makna ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan salat yang kita lakukan. Tentu saja ya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in, ya, dan itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni yang salatnya benar. Yang khusyuk artinya hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan anggota badannya tunduk. Inilah salatnya orang yang mengenal Allah, yang punya iman yang benar, yang punya tauhid, punya keikhlasan dan mengamalkan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena praktek salat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah praktek salat yang paling sempurna. Taib. Melaksanakan salat seperti ini dan bersabar ini merupakan sebab pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran adalah sifat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala janjikan banyak keutamaan. Di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa orang yang bersabar artinya dia bersabar terus berpegang teguh dengan petunjuk Allah, bersabar meninggalkan larangan Allah dan tetap bersabar menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan padanya. Ini adalah orang yang punya iman yang kuat, yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya, maka tentu dia akan dekat dengan pertolongan Allah. Makanya ketika Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ini kata para ulama artinya al-ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus, yang berarti Allah bersama dengan dia dengan pertolongannya, dengan perlindungannya, penjagaannya dalam segala kebaikan ya, kemudahan dalam segala kebaikan dan pencegahan dari segala keburukan. Inilah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesabaran ini kedudukannya sangat tinggi, sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabri." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak ada seorang pun diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih besar manfaatnya, lebih luas manfaatnya dibandingkan pemberian yang berupa kesabaran, yakni kemudahan untuk memiliki sifat sabar. Demikian pula salat. Salat adalah tempat kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan ingat, pertolongan di sini bukan cuma dalam urusan dunia. Pertolongan yang paling besar kita butuhkan adalah pertolongan untuk dijaga iman kita, istiqamah di atas kebaikan. Pertolongan untuk kita bisa melaksanakan salat dengan benar saat ini dan juga berikutnya, agar kita istiqamah terus menunaikan salat. Ini pertolongan yang paling kita butuhkan. Yang jelas pengertian pertolongan di sini adalah untuk kebaikan manusia. Sampai pun dalam urusan-urusan dunia dia butuhkan pertolongan supaya tidak menjadi sebab dunia itu melalaikannya, menjauhkan dia dari mengingat Allah. Tentu saja pertolongan-pertolongan seperti ini kita butuhkan. Oleh karena itu, semakin benar sholat yang kita lakukan, semakin banyak sholat-sholat setelah yang wajib, sholat-sholat sunnah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang kita kerjakan, kemudian kita selalu hiasi diri kita dengan kesabaran, maka dengan ini, sebab ini kita akan dekat dengan pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz, dan tadi adalah pertanyaan yang terakhir untuk pertemuan kita. Mohon ikhtitam atau kesimpulan yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara, silakan. Jadi sekali lagi ya, mengenai masalah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini benar-benar kita harus praktekkan secara nyata dalam keyakinan dan pengamalan kita. Kita meyakini hanya dengan selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya dalam kehidupan, mendakwakan manusia, yang dengan sebab kita mendakwai manusia berarti kita akan mencintai orang-orang yang menerima dakwah ini karena Allah, dan membenci orang-orang yang tidak menerima dakwah ini juga karena Allah. Inilah ikatan iman yang paling kuat, serta bersabar dalam melakukan semua itu. Ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Semakin besar kita mengamalkannya, maka semakin jauh kita dari kerugian, dan semakin dekat kita dengan sebab-sebab kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Semoga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Demikianlah kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.